Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagiannya udah cerita apa nih, Kang? Cerita sih mantan melong pisan ge ya, karena gue sanggup turu, karena gue sanggup medang, karena gue sanggup ngarit, karena gue sanggup ngarit suket ge. Ones, ke kisah tentang dua orang pengantin yang baru saja menikah di depan Pak Penghulu. Wah, penghulu bahasa Indonesia apa penghulu matematika ya? Oke, guru ding. Wah, langsung beti nih kejo. Bagaimana prosesi pernikahan nih? Banyu biar kata nyongelek wong penghulu. Oke guys, oke, lo gak menikahkan madam serius apa ya? Saya nikahkan saudara kantong Bin Sungep, wah Sungep Tariasa, Sungep Serayu dengan saudari Lina binti Kalim dengan mas kawin seekor gajah. Mas kawin kok gajah, jadi kamu banyakin kalau kandangnya yang gawe ya pengantin. Instruksi Pak Penghulu, gue ada sekarpe dua yang dasar jadi penghulu. Yang mas kawinannya utuh seekor gajah Pak, utuh gajah. Oh ada lagi sih tulisan apa, mau bener Pak mas kawin gajah. Gue tuh mas kawin Pak, gue nu merk sarung. Mas kawinannya sarung cap gajah ngedek. Sarung ya menon, bocornya sarungan boy mantan gelis udah katengan dia naik apa ya. Wis gagian Rika harus akan congek jecal biar mantenakan. Ini masalahnya udah nganti gue jangan masalah lo ngadar kepengen menikah di depan pang penghulu beko kalian antrian bayar listrik angel temen antrian karena kan satus mah jam bodoh uli jam kan jam 4 sore. Oke mas nyun sewu ke penghulu nih anak kursi C. Panggul ini kayak kursi situ nang kene, dadi ora isa cepetan, tuk cici. Mulane Rika bojo, gagan duwe anak, lanang kok dadi penghulu nang kene. Wong ora penghulu ngene ora bojo, priwe maksud deku. Wong bener ben bojo nang wong liya, gane dewe-dewe ora bojo, karep kepengen lu dadi penghulu Rika. Eh, kowe kepen kawin apa ora kowe? Pengen dijam kan bareng kene yo kowe. Ngomong sampe dewek kaya jalang. Wis. Saya nikahkan kantong Ben Sungep, Sungep Serayu dengan Lina binti Kalim, mas kawin satu buah sarung cap gajah ngadek. Saya nggih. Saya. Eh, coba kau tuh mati nyong. Malah saya kerive. Bayar pangkat tabung mati baik. Sah, udah saya Pak Penghulu. Digil mo. Wah, ya ding. Sah nggih. Sah. Wah, Lin, ada Lin. Malam pertama, mandan kerja ya. Anu manuk manyar karpeng itu, pengantin anyar karpeng itu. Ayo Lin, kakean siap, nak. Bila benda ada seru-seru mas, sudi ngomong mas, ada seru-seru lah benda, ada aos-aos, tanggane kerungu. Tanggane kerungu. Loh. Jadi kalau bocornya kayak gue, kalau mamasnya kayak gue, kalau kang masnya terus mekaten, udah ke prive. Kang masnya kayak ngapa? Hah? Gane-gane, bocok. Modal budel kalau dengkul tok kayak gue. Barang gawe ramaku sih biaya nih. Mas kawin urus sarung tok, ngapa sarung? Ujar-ujarnya nyong pilih kayak gue pakai prive. Sarungnya kan gue kacu, kan gue lapi umbilin nyong. Nantar anu sending jajal mas. Nantar suge sending, kere-kere bantai gue. Ya kandane Lina, kandane ya. Jangan pare, kurang uyah. Biar kata kere, tapi gagah. Jajal wis, orang mendiung keprimin jajal, wis gagah yo. Malam pertama lah, kita lupakan rata dunia wi. Kita akan segera pergi ke surga Lin. Kita akan segera pergi menuju ke angkasa luar. Malam pertama Lin. Malam pertama telah ku berikan. Wah, kayak kakak yang buka unit kabeh temenan nggih. Langsung ke ya si Kantong Carolina malam pertamaan. Nah, pertama ya satu demi satu kelambine dibukake, sletinge dicopoti. Lah pokoke warna-warna kae lah urut-urutane kae lah ya. Lah kalingan nek pas gare Kantong Kur nganggo CD tok, wis ucul kabeh dari CD-ne tok. Ternyata Lina jerit sporete Kang dan jerit. Ngapa kowe nang ngapa kowe jane nang ngapa ya? Malah jerit kaya sing karep prive kowe. Tanggane mbok krungu, tanggane mbok krungu lho. Lah nyok ora jerit ke prive jajal, Mas. Nyok ora kaget ke prive jajal. Nyok ora terkejut ke prive jajal. Nang apa? Kowe si dine Rika. Si diku nang apa si diku? Rika kowe rumang sapa jajal? Si dine Rika kowe gawene Kang Kantong Gandum. Gawene Kang Kantong Gandum. Durang apa nek Kang Kantong Gandum? Ini namanya kan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang berharga. Oke, Mas. Jalan tuh. Nyong wedi, nyong. Wedi, nyong. Wedi nang apa, Din? Wedi nang apa, Din? Nyong wedi pisan, ya kan wedi banget lah. Nyong udah malam pertamaan lah. Orang sida lah. Orang sida ke prima, karo-karo prima kok sih. Lah, gue enak sih, generika. Siapa tulisan gede banget, gue. Aduh, tulisannya bebas medani banget kayak gue sih. Isinya kayaknya apa lah, Dan. Lah, tulisan apa, Desi? Tulisan Desi? Lah, gue lah tuh berat bersih 25 kg. Wah, aduh. Lagi sekilo pengen buka yang apa, dari malah selama kilogram, aduh. Walah, kaya. Ada maning-maning dulu, gawe katok kantong gandum. Buat sana udah ngetok. Yang pas temen lagi berat bersih 25 kg, pas banget kena ngarep, aduh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.